seram di malam. Intan buah hatimu dicabik tangan-tangan serigala. Bintang-bintang muram beku dalam luka. Untukmu saudaraku, kami semua turut berduka. La la, burung malam di rimba. Pecah di batu, duka kami remuk di dada. Doa kami bersama-sama untukmu, untukmu. Bergemuruh, oh. Semuanya marah, hanya iblis terbahan bersorak. Untukmu.